Baik, bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu 'alayhi wa 'ala alihi wa ashabihi wat tabi'in وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ما زلنا في باب فضل التوحيد وما زلنا في حديث عتبان رضي الله تعالى عنه فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan api neraka atas orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan mengharapkan wajah Allah. Jaminan keamanan dari api neraka adalah bagi mereka yang mengucapkan la ilaha illallah dengan syarat. Ma huwa syartuhu? Awalan يبتغي بذلك وجه الله وثانيا صدقا من قلبه لحديث معاذ وثالثا عدم الشرك لا يشرك به شيئا لحديث معاذ أيضا رضي الله تعالى عنه قلت سيكتك كتب شرح فتبين atau kata Syekh Abdul Rahman Al-Syaikh. Fatabayyana bihadha as-siyaq. Ma'na syahadati an la ilaha illallah wa annaha tatadamman tarka syirki liman qalaha bisidqin wa yaqinin wa ikhlas. Kalimat yang pertama yabtaghi bidzalika wajhallah maknanya ikhlas. Kalimat kedua sidqan min qalbihi kejujuran dari hatinya. Kalimat ketiga la yusyrik bihi syai'a pengamalan. Artinya kalimat la ilaha illallah akan menjamin seseorang aman dari api neraka kalau diucapkan dengan jujur, dengan ikhlas dan dengan pembuktian amal. Maka dikatakan di sini annaha tatadamman bahwa kalimat tersebut mengandung tarku syirik, meninggalkan kesyirikan. Bagi siapa yang mengucapkannya bisidqin wa yaqinin wa ikhlas. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah wa ghairuhu dan lain-lainnya dalam hadis ini dan yang semiripnya innaha fi man qalaha wa mata 'alayha. Bahwa jaminan-jaminan ini tadi yang dikatakan harrama al-nar diharamkan dari api neraka bagi siapa yang mengucapkannya dan mati di atasnya. Artinya barakallahu fikum terus istiqamah di atas kalimat tersebut sampai wafatnya. Kullama ja'at muqayyadah, setiap datang jaminan-jaminan tadi mesti muqayyadah. Mesti muqayyad, tidak mutlak. Kalau kalian mendengar orang berkata, bukankah setiap orang yang berkata la ilaha illallah akan masuk surga? Banyak hadisnya, betul. Jangan disalahkan. Benar. Semua sekian banyak hadis menyebutkan man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah diharamkan dari api neraka. Naam, banyak hadis tersebut. Tetapi ja'at kulluha muqayyadatan. Tetapi datang semuanya dengan qaid-qaid. Hadis itban, apa qaidnya? Fa'inna allaha harrama ala nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidhalika wajhallah. Itu qaidnya. Hadis Mu'ad disebutkan qalaha sidqan min qalbihi. Jujur dari hatinya. Atau yang kedua, la yushrik bihi syai'an. Ini namanya quyud. ikatan-ikatan qaid. Kalau ada yang mutlak bagaimana? Tapi ada hadis yang berkata, man qala la ilaha illallah dakhala jannah, titik, enggak ada qaidnya. Mada naqul? Naqul bil qaidah. Bahwa al-mutlak dibawa kepada yang muqayyad. Maka maksud hadis ini adalah seperti hadis Itsban. Maksud hadis ini seperti hadis Mu'adz. Maksud hadis ini seperti hadis yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang semuanya muqayyadah. Semuanya muqayyadatan. Qala, apakah muqayyadatan biqaulihi khalisan min qalbihi atau ghairu syakin fiha atau bisidqin wa yaqinin ila akhirih. Fa inna haqiqata at-tauhid injidabur ruh ila Allah. Karena hakikat tauhid adalah tertariknya hati ini kepada Allah secara keseluruhan. Maka siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, mempersaksikan la ilaha illallah khalisan min qalbih, dengan ikhlas dari hatinya, dia akan masuk surga. Mengapa? Karena kalau ikhlas dari hatinya, berarti hatinya akan terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena al-ikhlasa huwa jidabul qalbi ila Allah taala. Karena keikhlasan itu berarti tertariknya, terikatnya hati ini kepada Allah. Kalau terikatnya hati ini kepada Allah, niscaya dia akan bertaubat kepada Allah dari dosa-dosanya dengan taubatan nasuha. Orang yang memiliki la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya, kalau berbuat dosa pasti akan takut dan segera bertaubat. Pasti akan gelisah. Astagfirullah, saya betapa jeleknya saya. Betapa buruknya saya berbuat dosa di hadapan Allah. Ya Allah ampunilah aku. Kalau dia punya la ilaha illallah dalam hatinya. Baik. Berbeda dengan orang yang di hatinya tidak ada la ilaha illallah. Kosong. Maka dia berbuat dosa yang sama, tetapi hatinya sama sekali tidak ada rasa takut, enggak ada rasa gelisah, tidak bertaubat, tidak beristighfar, dan tidak berpikir tentang Allah sama sekali, enggak peduli. Beda. Tentunya yang ini dengan yang itu akan beda nilainya di sisi Allah Taala. Kalau yang ini segera bertaubat akan diampuni. Oleh karena itu man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi, ikhlas dari hatinya, mesti akan masuk surga. Walaupun punya dosa, niscaya dosa-dosanya sejenis ini tadi. Ini dengan dosa dia gelisah, takut, minta ampun pada Allah, menyesal, menangis. Orang yang seperti ini, insya Allah diampuni oleh Allah SWT dosa-dosanya. Qala, fa idza mata ala tilkal hal, kalau mati dalam keadaan seperti itu, nala dzalik, akan mendapatkan janji-janji tadi. Apakah dikatakan dakhala jannah atau dikatakan haram alaihin nar, diharamkan api neraka atasnya? Fa innahu qad tawatarat al ahaditsu bi annahu yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah. Karena telah mutawatir hadis-hadisnya bahwasanya akan keluar dari api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Mutawatir pula hadisnya, wa kana fi qalbihi min al-khair ma yazinu sya'irah. Orang yang memiliki kebaikan di hatinya hanya sebiji sya'irah. Wa ma yazinu khardalah, atau yang sebiji khardal, atau ma yazinu darrah, atau sebiji darrah. Sebiji gandum, sebiji jagung, ataupun sebiji syair. Wa tawatarat bi anna katsiran mimman yaqulu la ilaha illallah yadkhulun nar thumma yakhruju minha. Juga mutawatir adanya orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi masuk neraka, hanya saja kemudian keluar daripadanya. Wa tawatarat aidan bi anna Allah harrama 'ala an-nari an ta'kula athara as-sujud. Mutawatir pula riwayatnya bahwa Allah mengharamkan api neraka untuk memakan anggota sujudnya dari anak Adam. Fa haulai kanu yusalluna wa yasjudun. Berarti mereka adalah orang yang sujud, orang yang salat. Wa tawatarat, dan mutawatir pula. Bi anna Allah yuharrimu 'ala nari man qala la ilaha illallah. Mutawatir pula hadis yang menjamin orang yang mengucapkan la ilaha illallah akan diharamkan dari api neraka. Lakin ja'at muqayyadatan bil quyud istiqal, tetapi datang dalam keadaan muqayyad dengan quyud istiqal. Berarti kalau kita mengambil hadis, jangan pilih-pilih, jangan ambil sebagian dibuang sebagian. Tawatarat hadis yang menyatakan dakhala al-jannah, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah, mutawatir. Mutawatir pula tawatarat man qala harrama alaihin nar, diharamkan dari api neraka, masya Allah. Tetapi mutawatir pula hadisnya, sekian banyak hadis yang menyatakan yukhraj minan nar, berarti masuk neraka enggak? Allah mengeluarkan dari api neraka man khala la ilaha illallah, berarti ada yang masuk neraka? Naam. Wa aidan tawatarat, mutawatir pula yang menyatakan harama an-nar an ta'kul athar as-sujud, mengharamkan api neraka untuk membakar anggota sujud orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan salat. Ini semua mutawatir. Maka harus dikumpulkan semua ini, dijamak dan dijelaskan. Pertama, yang dijamin tidak akan masuk neraka dan dijamin akan masuk surga, ada qaidnya quyud ats-tsiqal. Di antaranya sudah disebutkan tadi tiga contohnya. Yabtaghi bidzalika wajhallah khalisan min qalbih, sidqan min qalbih, wa la yusyrik bihi syai'a. Ini quyud tsiqal. Ikatan-ikatan yang berat, syarat-syarat yang berat. Berarti untuk dijamakkan yang ini dengan yang ini, katanya tidak masuk neraka. Di sini kok masuk neraka? Dikeluarkan dari api neraka. Kalau tidak sempurna kaidnya, kalau kaidnya tidak lengkap, tidak sempurna, maka masuk neraka, tetapi akan dikeluarkan pada akhirnya dari api neraka. Kalau masih ada la ilaha illallahnya, walaupun belum lengkap syuratnya atau belum sempurna. Atau bisa jadi akan masuk neraka kalau parah. Apa parah? Dalam keadaan disebutkan dalam salah satu hadis mutawatir, tidak memiliki amalan baik kecuali sebiji darah atau sebiji sa'irah atau sedikit sekali. Toh diselamatkan juga pada akhirnya. Berarti ini semua berkait dengan quyud. Kalau lengkap quyudnya, dakhala jannah wa harama alaihi an-nar. Kalau ternyata masih ada kerusakan-kerusakan padanya, bisa jadi menyebabkan masuk neraka, tetapi akan diselamatkan pada akhirnya dari neraka. Atau bisa jadi dia diazab dalam neraka, tetapi anggota sujudnya diharamkan oleh Allah untuk dikenai atau untuk neraka memakannya. Barakallahu fikum. Wa aktsaru man yaquluha la ya'rif al-ikhlas. Sekarang ini problemnya, kebanyakan orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tidak ikhlas dari hatinya, hanya di lidah saja. Bahkan la ya'rif al-ikhlas, tidak mengenali apa itu ikhlas, seperti apa itu ikhlas. Wa aktsar man yaquluha innama yaquluha taqlidan, dan kebanyakan yang mengucapkannya hanya ikut-ikutan. Aw 'adatan, atau hanya adat saja. Walam yukhalitul imanu basyasyata qalbih, keimanannya belum mencampuri relung hatinya, belum masuk ke inti hatinya. Wa ghalibu man yuftanu 'indal mauti fil quburi amsalu haula. Kebanyakan orang yang disiksa di kuburnya adalah orang-orang yang model seperti itu. Sebagaimana datang dalam hadis, ketika seorang di kuburnya ditanya oleh Munkar dan Nakir, man rabbuka wa man nabiyyuk wa madinuk, orang itu hanya berkata, ha ha ha, la adri, sami'tu an-nas yaquluna syai'an faqultuhu, aku tidak tahu, aku hanya mendengar manusia berkata sesuatu dan aku ikut. Berarti apa? Muqallid, orang yang hanya ikut-ikutan saja mengucapkannya. Maka dipukul dengan mitraqatan min hadid, dipukul dengan pukulan dari besi di kepalanya sehingga menjerit, dan suara jeritannya terdengar oleh seluruh makhluk kecuali manusia dan jin. Dan kalau saja ada orang yang mendengarnya, niscaya dia akan tersungkur, kata Nabi, akan pingsan enggak sadarkan diri. Wa ghalibu amali haula innama huwa taqlidun wa iqtida'un bi amsalihim. Kebanyakan mereka-mereka itu yang menyatakan di kuburnya, aku tidak tahu, aku mendengar orang berkata sesuatu, aku ikut, adalah orang-orang yang hanya taqlid dan mengikuti orang sejenisnya. Wa hum min aqrabin nas min qawlihi ta'ala, dan merekalah yang paling dekat dengan ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Ya Allah, kisahkan kaum-kaum yang diazab, mereka berkata, kami mendapati nenek moyang kami di atas satu jalan. Ummah maknanya jalan. Wa inna ala atharihim muqtadun, dan kami di atas jejak-jejak mereka mengikuti. Yani kami hanya ikut jejak mereka. Wa hina idzin fala munafat bainal ahadits, dengan ini maka hadis-hadis tadi tidak bertentangan. Dengan ini, dengan penjelasan ini, maka hadis-hadis ini tidak bertentangan. Yang mengatakan dakhalal jannah, yang menyatakan diharamkan dari api neraka, yang menyatakan akan dikeluarkan dari neraka, yang menyatakan akan diharamkan neraka untuk memakan bekas-bekas sujudnya, yang menyatakan tidak memiliki kebaikan kecuali sebiji darah, ini semuanya mutawatir dan tidak bertentangan. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.